Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, Kalimantan, di mana pun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tiga dan sekitarnya, para pendengar Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufit TV di mana pun Anda berada. Pengajian kita terakhir memasuki ayat yang ke-3 dari surat Al-Asr, yang saat itu kita membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amilus salihat. Saat itu kita jelaskan bahwa kriteria yang kedua yang diminta dari seorang hamba supaya dia tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, setelah pertama dia illalladzina amanu, yang pertama adalah keimanan yang dilandasi di atas ilmu yang benar. Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua yang harus dipenuhi adalah wa'amilus salihat. Apa artinya? Beramal saleh. Kemarin kita jelaskan bahwa yang diminta dari kita itu bukan sekedar amal, tapi amal yang saleh. Amal yang saleh adalah amal yang memenuhi berapa syarat? Dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya materi hari ini, maka kita tidak akan membuka sesi evaluasi. Sebagaimana yang kemarin kami janjikan bahwa pada kesempatan kali ini kita masih akan mengkupas illalladzina amanu wa amilus shalihat. Ketika kita membaca baik-baik ayat ini, kita akan mendapatkan bahwa ayat ini tersusun kandungannya dengan sangat serasi. Di sini Allah menyebutkan illalladzina amanu wa amilus shalihat. Susunannya disebutkan illalladzina amanu, baru kemudian wa amilus shalihat. Itu bukan susunan yang kebetulan, tapi susunan ini mengandung makna yang sangat dalam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan ilmu, karena kemarin kita jelaskan keimanan illalladzina amanu, orang yang beriman, iman itu tidak akan ideal kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan ilmu sebelum amal dan meletakkan amal sesudah ilmu, ini ada maknanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ilmu, kemudian diiringi dengan aman. Ini merupakan susunan yang ideal bagi seorang manusia. Makna yang terkandung apa? Kalau orang sudah punya ilmu, cukup apa enggak? Tidak cukup. Dia harus mengiringinya dengan amal. Sebaliknya, kalau orang pengen beramal, dia harus punya ilmu dulu. Ini makna yang digandung dari illal ladzina amanu wa amilus salihat. Jadi orang yang ingin beramal, dia harus punya bekal ilmu dulu. Sebaliknya orang yang sudah punya ilmu, dia harus beramal. Kalau aturan susunan ini tidak diikuti, maka manusia akan terjerumus ke dalam salah satu di antara dua konsekuensi buruk. Kalau tidak terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai Allah, ya dia akan terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang tersesat. Milih mana? Orang milih. Jadi kalau misalnya seorang insan gak mengikuti ini, aturan ini setelah ilmu amal, sebelum amal, ilmu, maka dia berpeluang untuk masuk ke dalam salah satu di antara dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang tersesat. Dua golongan ini telah Allah isyaratkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat pertama kali yang muncul di dalam Al-Qur'an. Surat apa? Al-Fatihah. Di ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah, ayat nomor berapa? 7. Bunyinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi di dalam surat ini, wabil khusus di dalam ayat terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan yang menyimpang. Golongan yang pertama, ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang memurkai golongan ini bukan cuma Allah, tapi yang memurkai mereka selain Allah juga malaikat. Selain malaikat juga para nabi dan rasul. Selain para nabi dan rasul adalah kaum mukminin pun membenci mereka. Karena kepenak teman dia. Dibenci bukan cuma kaum mukminin, dibenci juga oleh siapa? Allah yang paling berat. Masih ditambah dibenci oleh para malaikat, masih ditambah dibenci oleh para nabi, ujung-ujungnya dibenci oleh kaum mukminin. Kemudian golongan yang kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar. Ini kan karakter siapa mereka? Orang yang maghdubi alaihim siapa? Orang yang tersesat waladdallin itu siapa? Menurut mayoritas ulama tafsir, dan penafsiran ini didukung oleh hadis yang sahih, yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah kaum Yahudi. Sedangkan waladdallin, orang-orang yang tersesat adalah kaum Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekhul Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal maghdubu alaihimul yahud." Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Wa innadhallina nasara. Adapun orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasara. Jadi yang satunya tersesat, yang satunya dimurkai. Karakternya apa sih Ustaz? Kenapa kok bisa-bisanya orang-orang Yahudi dicap sebagai orang-orang yang dimurkai? Sedangkan orang-orang Nasara kenapa dicap sebagai golongan yang tersesat? Mesti kan ada karakter yang menonjol yang menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang dimurkai dan tersesat? Jawabannya kata para ulama, kenapa orang Yahudi dicap sebagai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena mereka berilmu tanpa amal. Ilmune akeh tapi amale sedikit atau bahkan langka. Berarti kebalikannya, orang-orang yang tersesat yaitu kaum Nasrani, apa karakternya? Kebalikannya apa? Mereka beramal tanpa ilmu. Inilah dua golongan yang menyimpang. Golongan yang pertama adalah mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan karakter paling menonjol mereka adalah karena mereka berilmu tanpa amal, ilmune akeh amale ora ana. Sedangkan golongan yang kedua yaitu golongan yang tersesat yaitu kaum Nasrani. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka beramal orang nggak ilmu. Orang Yahudi dan Nasrani. Alhamdulillah cewek ngomong Islam. Ya. Ya murah? Iya. Alhamdulillah kita orang Islam. Berarti mesti kita terbebas dari dua golongan ini. Mesti? Insyaallah. Insyaallah kemenangan apa insyaallah. Jangan merasa aman terlebih dahulu. Jangan merasa wah kayak orang Yahudi, orang Nasrani nyongtuli KTP ini Islam. Nah, gitu kan seperti itu. Saya kan orang Islam, itu kan bicara tentang Yahudi dan Nasrani. Nanti dulu. Lihat baik-baik karakter yang menyebabkan mereka itu menjadi dimurkai atau tersesat. Orang Yahudi kenapa mereka dimurkai? Karena mereka punya ilmu enggak beramal. Orang Nasrani kenapa mereka tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Nah, kira-kira dua karakter ini mungkin enggak menimpa kita. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Berarti kalau ada kaum muslimin, orang-orang yang beragama Islam, ternyata memiliki kriteria, punya ilmu, ilmunya keh, tapi bebek ngamal, berarti dia itu mirip, memper karawang Yahudi. Yang namanya member itu kan orang mesti dia jadi orang Yahudi. Jadi jangan nanti dipahami kalau ustadz kalau jadi dewa kok Islam kok domong wong Yahudi. Saya bilang member. Ya. Mirip. Ya. Yang namanya mirip itu kan nggak mesti sama. Ya. Sebaliknya kaum muslimin yang amale apa? Ngamal, tapi ngamale tidak pakai ilmu, mereka mirip kayak orang apa? Walaupun mereka masih beragama Islam. Maka waspadalah dari dua karakter ini. Di dalam agama kita, orang yang sudah berilmu dituntut untuk beramal. Dan ini akan kita kupas. Sebaliknya orang yang akan beramal dia harus pakai ilmu dan ini akan kita kupas dulu. Dua poin yang akan kita kupas pada malam tadi. Bahwa agama kita memotivasi kita supaya beramal setelah berilmu. Mengiringi ilmu dengan amal. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang akan kita bahas adalah bahwa seseorang ketika akan beramal dia harus punya. Poin yang pertama, di dalam agama kita telah banyak peringatan bagi mereka yang berilmu tapi enggan mengamalkan ilmunya. Di antaranya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat As-Saff. Surat apa? As-Saff. Ayat 2 sampai 3. Di dalam surat As-Saff ayat 2 sampai 3 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taqulun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian jalankan? Kenapa kalian pintar ngomong tapi orang pintar ngamal? Ilmu nakeh tapi ilmu tersebut tidak diamalkan. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya dalam arti mengingkari. Kenapa kalian seperti ini wahai orang yang beriman? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan konsekuensi dari orang-orang yang pintar berbicara tapi sulit beramal atau malas beramal. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar, itulah ganjaran buat orang-orang yang berbicara dan tidak mengamalkan apa yang biasa. Ini adalah merupakan peringatan yang sangat keras buat mereka yang bekerja sebagai ustaz, yang berprofesi sebagai guru. Sing kudune diguku nanti biru. Kita ini berat kerja. Walaupun mungkin gajinya pas-pasan. Berat. Yang lebih berat adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Nabi bercerita dalam hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Marartu lailata usri bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bi maqarid min nar." Ketika malam Isra Mi'raj, aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak untuk melihat isi neraka. Di antara pemandangan yang saya lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang di nerakanya lidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala ditarik. Kemudian lidahnya setelah ditarik dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gunting dari api neraka. Tarik. Pakai gunting, bukan sembarang gunting. Gunting dari api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man haula? Siapakah mereka ini? Kasihan sekali mereka." Punya lisan, punya lidah dipotongi oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh siksaan yang Allah tugaskan untuk menyiksa di neraka. Maka malaikat yang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Haula'i khutaba'u min ahli dunya." Wahai Muhammad, mereka adalah para khatib. Para khatib, para dai, para ustaz, para guru. Alhamdulillah yang bukur. Para penasehat, dengan nasihat dan nasihat istri loh, melebu berarti jangan. Jadi jangan merasa nyaman dulu. Orang yang suka menasihati orang lain, menasihati anak, menasihati istri, menasihati tetangga. Khutaba'u min ahli dunia, mereka adalah para penceramah dari kalangan ahli dunia. Kenapa? Mulia enggak? Jadi khatib itu mulia enggak? Mulia, mengajak orang kepada kebaikan. Jenengan suami menasihati istri, mulia enggak? Istri menasihati suami, mulia enggak? Kenapa kok pekerjaan mulia, hukumannya, ganjarannya kok merupakan sebuah hukuman yang sangat mengerikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu berkata, kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka mengajak orang lain untuk menjalankan kebaikan, tapi mereka sendiri lupa dengan diri sendiri. Ini peringatan buat kita semua. Bukan buatnya dengan saya, buat saya juga. Bahkan saya yang pertama kali seharusnya diingatkan dengan peringatan ini. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita. Ini peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kita merenung ilmu yang sudah kita dapatkan dari pengajian, dari majelis taklim, dari halaqah? Ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu sudah berapa yang kita amalkan? Berapa persen? Dari sekian ilmu yang kita kumpulkan, apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Setelah kita memiliki ilmu, gunanya untuk gagah-gagahan. Ilmu nenyongakah. Gelarku buama banget. Apakah hanya begitu saja? Kita mengaji setelah ini, buat apa? Setelah kita belajar seperti ini, terus kalau misalnya keluar dari pengajian ini, perilakunya masih sama sebelum ngaji, buat apa mencari ilmu? Bukan berarti saya mengatakan, ya wis rosa, ngaji, bukan. Itu lebih salah lagi. Maksud saya adalah mari kita motivasi diri kita. Setelah kita dapat ilmu seperti ini, keluar dari sini, kita amalkan. Ilmu tentang akidahkah? Ilmu tentang ibadahkah? Ilmu tentang akhlakkah? Perilaku kita kah? Setelah kita berilmu, mengaji, apakah perilaku kita terhadap orang lain, terutama kepada orang-orang terdekat kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, adakah perubahan? Sebagian orang semakin lama ngaji, justru tidak semakin baik perilakunya terhadap keluarga terdekatnya sendiri, anak dan istrinya. Sehingga kadang-kadang istri mengeluh, suami saya rajin ngaji, tapi perilakunya tidak mencerminkan ilmu yang dia dapatkan di dalam ngaji. Begitu pula sebaliknya, kadang-kadang sebagian suami mengeluhkan istrinya yang masya Allah rajin untuk mengadarkan, menghadiri pengajian, membaca buku, tapi ternyata perilakunya, tutur katanya, tidak mencerminkan ilmu yang dia miliki. Begitu pula para orang tua yang memiliki anak-anak, sudahkah cermin dari ilmu yang didapatkan terlihat ketika dia berinteraksi dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan bapak dan ibunya yang telah membesarkan dia, merawat dia, melahirkan dia? Mana bukti nyata dari ilmu yang kita miliki? Kepandaian seseorang dan keberkahan ilmu itu bukan diukur dari banyaknya ilmu yang dia miliki. Keberkahan ilmu seseorang itu dinilai dari berapa persen dari ilmu yang dia miliki yang sudah dia amalkan. Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang wafat pada tahun 187 Hijriah, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmu. Jadi seorang dokter, seorang profesor, seorang sarjana, seorang ulama dalam tanda kutip, itu masih dianggap bodoh kalau dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Kapan dia dikatakan alim? Fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Manakala dia mengamalkan ilmu yang dia miliki, saat itulah dia pantas untuk disebut sebagai orang yang berilmu atau ulama. Adapun orang-orang yang ilmu agamanya banyak, tapi praktek kesehariannya tidak mencerminkan ilmu yang dimilikinya, sudah ditokohkan di masyarakat sebagai sebuah tokoh agama yang dipandang oleh begitu banyak manusia, tapi sholat lima waktu saja tidak kelihatan di masjid. Orang yang seperti ini tidak layak menyandang label ulama, kata Al-Fudail bin Uyayyah. Dan orang yang mengamalkan ilmunya itu bukan hanya menguntungkan di akhirat saja, di dunia juga untung. Apa keuntungannya Ustaz? Orang yang mengamalkan ilmunya, untungnya itu ilmunya itu akan melekat, akan awet. Kalau tidak percaya, nanti habis subuh, besok pagi ketika bangun pertama kali kucek-kucek, suami istri, misalnya sama-sama bangun sama bareng-bareng, coba istri minta, "Pak, tolong apalkan surat Al-Fatihah." Masih apa? Kucuk-kucuk. Bisa enggak, Pak? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Insya Allah bisa. Atau sebaliknya, istri atau suami bertanya kepada istri, begitu baru bangun, masih ngulet, "Bu, tolong apalkan surat Kulhu. Kulhu Allahu Ahad." Bisa enggak, Bu? Coba, begitu bangun tidur, ibu nanya kepada bapaknya, "Pak, tolong Pak, nyungkulang lentong, berjalan ke masjid. Keluar rumah berjalan ke masjid, tolong Pak, diapalah kenyung kelalen." Bisa enggak? Bisa enggak? Banyak yang enggak bisa. Kenapa? Karena jalan diperhatikan. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Seterusnya panjang. Banyak orang enggak mengamalkannya, akhirnya enggak melekat. Sebenarnya kalau sekedar ngapal, insyaallah ora angel ora. Sekedar apa? Ngapal ora angel. Insyaallah ora angel. Sing angel gue apa? Sing angel? Betul. Sing angel ben apal terus tetep nyantol itu yang angel. Makanya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hadafal ilmu bil amal fa in ajaba wa in lam tahal." Kata beliau, ilmu itu nyeluk-nyeluk mengajak amal. Setelah orang punya ilmu, ilmu ini manggil mal, amal gini bareng-bareng. Kalau misalnya amalnya mau datang, maka ilmunya akan langgeng. Wa illa nek amale ora gelem mal ngene mal bebek. Amale enggak mau datang, maka ilmunya juga akan hilang. Ini keuntungan dunia. Ini poin yang pertama, yaitu orang-orang yang berilmu kemudian tidak mau. Poin yang kedua, orang-orang yang beramal tapi enggak pakai ilmu. Ilmu merupakan salah satu hal yang memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam agama kita. Makanya ayat yang pertama kali turun apa? Iqra. Apa artinya iqra? Bacalah. Sebagaimana kita ketahui semua bahwasannya membaca itu adalah salah satu sarana utama untuk mendapatkan ilmu. Berarti ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang insan untuk membaca, yang itu merupakan salah satu sarana utama mencari ilmu, berarti ini menunjukkan bahwasanya ilmu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita, makanya diturunkan pertama kali ayat yang memotivasi untuk itu. Dan di dalam agama kita, untuk memotivasi umatnya berilmu, bukan hanya menjelaskan ganjarannya apa, keuntungan di dunianya apa, di akhiratnya apa. Bukan hanya itu. Untuk memotivasi umat Islam memiliki ilmu yang banyak, Agama kita memberikan peringatan bahaya orang yang beramal enggak pakai ilmu. Bahaya di dunia, bahaya di akhirat. Kita mulai bahaya yang mana dulu? Akhirat itu lah. Kita mulai dari bahaya yang di akhirat. Apa bahayanya? Bahayanya amalan dia tidak akan diterima. Sebagaimana hadis yang sudah kita bawakan pada beberapa pertemuan, berkali-kali kita bawakan hadis riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna wa huwa rad." Orang yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka amalnya akan ditolak. Makanya kemarin kita jelaskan yang diminta dari kita itu bukan asal ngamal. Bukan sembarang amal, tapi amal yang pakai ilmu. Yang dilandasi tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mubah. Wong sing amale akeh tapi ora nganggo ilmu. Ini kerugian di akhirat, di dunia kerugiannya juga tidak kalah mengerikannya. Saya akan bawakan contoh nyata kejadian pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Albani. Diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Kata beliau, pada suatu hari kami bepergian tidak beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang bepergian terjadi sebuah kejadian, salah satu di antara kami terlempar batu di kepalanya sampai mengucur darah. Kemudian diobati semampunya. Habis itu karena malam mereka istirahat. Subhanallah, Allah menakdirkan sudah kena batu, pagi-paginya bangun-bangun kok telas. Apa sih telas? Oke. Apa? Bukan ngompor, mimpi, mimpi basah alias junub. Kalau junub berarti harus sama mandi. Akhirnya dia tanya kepada para sahabat yang lainnya, wahai sahabat Nabi, wahai para sahabat, saya ini kondisinya lagi kayak gini, darahnya lagi masih basah, di atas basah, di bawah basah, iya. Apakah saya dapat dispensasi untuk tidak mandi? Kata para sahabat, enggak ada dispensasi, kamu harus mandi. Akhirnya saking kepenginnya supaya bisa sholat dengan benar, gerujuk. Sing digerujuk ora pur awake, yang namanya mandi besar itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah. Itu namanya mandi besar. Nek kur ngisor tok wis jenengane ujung mandi besar, gue mandi biasa, bukan mandi kecil. Itu namanya mandi biasa. Akhirnya dia setelah tanya sama orang-orang di sekitar, dia kata mereka enggak ada dispensasi orang. Biur. Belum sempat sholat. Nah, meninggal dunia. Belum sempat sholat, meninggal dunia orang itu. Makan jadi kebiri. Orang-orang yang tadi berfatwa tadi itu. Akhirnya mereka datang ke Madinah cerita sama Rasul tentang kejadian yang mereka. Wah, Rasul gini. Begitu Nabi SAW mendengar lengkap cerita tersebut, Nabi SAW marah. Dan beliau berkata, qataluhu qatalahumullah. Orang-orang yang berfatwa tadi, mereka itu telah membunuh orang tersebut. Semoga Allah membinasakan. Nabi marah gak ini? Marah. Jadi Nabi SAW itu sampai menganggap orang-orang yang ngomong tanpa ilmu tadi itu dianggap oleh Nabi mereka telah membunuh orang itu. Karena meninggalnya orang itu karena omongan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala sa'alu in lam ya'lamu?" Kenapa mereka tidak nanya kalau mereka tidak tahu? Innama syifa'ul 'ayyis su'alu. Obatnya tidak tahu itu bertanya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan sebenarnya kalau ada orang seperti itu cukup dia itu bertayamum. Kata Nabi SAW, wa ya'siru 'ala jurhihi khirqatan tsumma yamsahu 'alaiha. Kemudian dia membalut lukanya itu dengan kain, kemudian cukup diusap saja di tempat yang sakit itu. Adapun anggota tubuh yang lainnya, kata Nabi SAW, yaghsilu sa'ira jasadihi. Kemudian dia menyiram anggota tubuh yang masih. Jadi bukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini yang benar, kata Nabi SAW. Ini coba, gara-gara apa? Tidak pakai ilmu. Itu gara-gara gak pakai ilmu. Jadi waspadalah. Orang yang ngomong gak pakai ilmu itu berbahaya. Ya. Maka jangan ngomong sembarangan, beramal sembarangan tanpa ilmu. Masya Allah, orang ngamal. Gak tahu ilmunya apa. Loh, dalam perkara duniawi saja, ibu-ibu Masya Allah, kalau mau beli pelembab wajah saja tanya-tanya kok. Ya. Baca, tanya sama orang pelembab wajah yang sesuai dengan kulit saya yang apa ya kulitku ya. Macam-macam, ada yang kering, ada yang ada yang berminyak, ada yang lembab, macam-macam lah. Ini kira-kira pelembab yang kayak apa ya yang cocok ya? Tanya kepada temannya. Enggak cukup bertanya, buka di majalah. Enggak cukup buka majalah, nyari di internet. Bapak-bapak juga sama, kalau akan beli motor kira-kira motor sing apa sing dia. Corvette, antara Yamaha, apa Honda, apa? Yamaha, Honda, apa sih namanya? Suzuki. Kemudian ada lagi motor Cina, ya. Ada motor India. Ini mana yang paling baik? Cari, beli majalah otomotif. Ya. Dibanding-bandingkan. Hasil surveinya. Tanya sama orang ini, tanya sama orang ini. Seakan-akan motor itu akan dibawa kemana? Kuburan. Terus kata peroleh takon boleh. Saya enggak mengatakan enggak perlu tanya-tanya, Bapak-bapak. Tapi yang jadi masalah itu kalau misalnya dalam perkara duniawi kita selektifnya minta ampun, tapi dalam masalah agama, dalam masalah ibadah yang itu akan menentukan surga dan neraka, kenapa kita tidak selektif? Kenapa kita tidak sehati-hati ketika kita akan membeli pelembab wajah dan ketika akan membeli motor? Yang akan kita bawa ke kuburan adalah amalan yang kita lakukan. Apa kita tidak merasa perlu untuk mempelajari amalan-amalan tersebut, mencari ilmunya bagaimana sih sebenarnya ilmu cara sholat? Yang benar itu kayak apa sih? Berapa tahun kita sudah sholat? Ada yang 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Yang sudah 50 tahun sholat, apakah panjenengan yakin 100% bahwa sholat yang panjenengan lakukan mulai dari takbiratul ihram sampai salam sudah sesuai dengan tuntunan yang Kanjeng Rasul SAW? Yakin? Enam puluh tahun kita sholat, tujuh puluh tahun kita sholat, empat puluh tahun kita sholat, tiga puluh tahun kita sholat. Tidakkah terdetik di dalam benak kita untuk mengoreksi sholat kita ini sudah benar atau belum? Ini baru bicara tentang sholat. Belum kita bicara tentang puasa, belum kita bicara tentang zikir, belum kita berbicara tentang zakat. Jadi ilmu itu memiliki posisi yang sangat penting di dalam agama kita. Sayangnya banyak di antara kaum muslimin yang belum sadar tentang hal tersebut. Atau bahkan ada sebagian orang yang justru berusaha untuk mendiskreditkan ilmu agama. Atau bahkan merintangi orang untuk belajar agama. Macam-macam caranya. Ada yang pakai cara dikotomi ilmu syariat dan ilmu hakikat atau makrifat. Wah, lebih ngasih-ngasih kayak cewek ya. Ini masih Quran, hadis, ilmu syariat. Nabi sinau kulite agama aja. Nek nyong sinau negwe sinau makrifat intine agama. Sehingga orang-orang ini bersyariat. Ya wislah nyong proses syariat-syariatan yang ngarep langsung hakikat baiklah. Ketika ditanya hakikat apa sih? Hakikat ya hakikat. Dia sendiri tidak tahu definisi yang pas untuk ilmu hakikat itu apa. Ini ada sebagian orang memprovokasi kaum muslim untuk tidak belajar ilmu agama dengan membuat dikotomi seperti ini. Ada cara yang lainnya sebagian orang mengharami kaum muslim untuk belajar dengan cara melarang untuk bertanya. Dengan alasan saru. Dengan alasan apa? Saru. Ajar ketakon, bekualan. Percaya baik kalau ustaz, kalau romo kiai. Apa yang disampaikan mesti benar. Sampai-sampai ada salah seorang tokoh sufi abad ke-8 yang bernama Ali Wafa. Dia pernah berkata, "Al-muridu shadiqu ma'a syaikhihi kal mayyiti ma'a muwassilihi." Murid yang baik, yang jujur, sing temenanan, menyikapi gurunya itu seperti mayit di hadapan orang-orang yang memandikannya. Seperti apa? Mayit di hadapan orang yang memandikannya. Apa ana mayit dibolak-balik protes? Yang melayu kok, gimana mau baik? Kata dia, la kalama wala harakah. Gak boleh ngomong, gak boleh bergerak. Itu panggil loh. Gak benar seperti itu. Jadi seorang murid, walaupun dia menghormati gurunya, bukan berarti gak boleh bertanya. Syifa'ul ayyi su'alu, kata Nabi SAW, obatnya ketidaktahuan adalah bertanya. Masa murid gak boleh tanya sama gurunya gimana sih? Ada sebagian guru kalau ditanya sama muridnya marah-marah. Kayak orang percaya ronyok. Gak boleh seperti itu. Bagi seorang murid tidak apa-apa bertanya kepada gurunya. Apalagi kalau misalnya apa yang disampaikan oleh gurunya. Kelihatannya kok agak gimana, mungkin agak janggal, baru dengar. Tanya dalilnya apa, Qurannya apa, hadisnya apa, tanya. Jangan diam saja. Karena yang namanya guru, ustaz, kiai, mungkin enggak salah. Mungkin syekh juga mungkin salah. Kenapa tidak bertanya? Kenapa tidak boleh bertanya? Walaupun di sini saya juga perlu menegaskan bahwa bertanya pun ada etikanya, ada adabnya. Atau cukup-cukup. Hei, salah gue. Apa benar? Lu pakai etika tuh. Lihat makomnya, maksudnya dia itu sebagai orang yang berilmu, ini sebagai murid. Ya tentunya ada etikanya lah. Ya. Kita gak usah bicara secara pandangan agama, secara agama ada itu etikanya. Kita bicara secara adat kita saja. Ada gak etikanya antara murid dengan guru? Di zaman kita ini saya akan sedikit menyinggung tentang satu hal yang kadang-kadang agak mengganjal di hati saya. Sekarang kita kan di zaman teknologi, segala sesuatu mudah sekali, termasuk masalah bertanya kan. Kalau dulu kalau mau bertanya harus datang ke rumahnya ustaz, rumahnya kiai, harus ini, harus ini, dan seterusnya. Sekarang kan mudah sekali bertanya. Hanya dengan beberapa rupiah atau bahkan gratis kita bisa tanya. Lewat apa? SMS. Atau telepon juga bisa murah banget pakai TM. Murah banget nomor. Kadang-kadang sesuatu yang gampang ini yang sudah dimudahkan oleh Allah dan ini tentunya sebuah nikmat. Kadang-kadang kurang diperhatikan etika. SMS kadang-kadang orang SMS ya, karena ada orang SMS tidak melihat bahwa SMS itu adalah sesuatu yang singkat, namanya juga SMS apa? Short Message Service. Apa artinya? Servis pesan singkat. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, apa hukumnya anu, permasalahan anu? Kemudian para ulama perbedaan pendapat di dalam masalah ini bagaimana? Sebutkan dalil masing-masing dari pendapat, sekaligus mana pendapat yang paling kuat beserta argumennya. Jenengan ini takon lewat SMS. Seperti itu pertanyaannya. Ya ustaznya ya tangannya keriting ya, aku nariskan gue. Pakai etika lah. Ya. Pernah ada yang nanya ke saya, Ustaz, bagaimana cara beritikaf yang benar beserta dengan adab-adab dan etika-etikanya? Itu baca buku itu mas, bukan pakai SMS. Yang namanya SMS itu tanya hukumnya apa? Ya tidak. Halal, haram. Namanya juga singkat. Kadang-kadang sampai boleh saja perlu disingkat. BLH. Sudah selesai. Itu namanya SMS. Kalau mau panjang-panjang caranya apa? Ketemu, tatap muka. Ya. Telepon modal. Pernah kata ada salah satu ustaz dia tanya ada malam-malam orang nanya pakai SMS pula boleh tanya tentang waris. Tanya tentang hukum waris. Jadi warisannya itu ada sekian ratus juta warisannya. Belum menyebutkan SMS tanya warisan cara gimana. Akhirnya ustaznya tanya berapa sih warisannya sekian ratus juta. Ya Allah, warisannya satu sekian ratus juta, masa kalau SMS boleh apa? Mau modal titik kalau telepon gitu loh. Ada lagi yang gak pakai etika, tanya SMS, belum dijawab, marah. Marah, sampai pernah ada masuk ke SMS saya, Ustaz, beginikah adab seorang muslim, Ustaz? Saat itu saya belum jawab itu karena saya lagi di opnam di rumah sakit. Saya itu, ngenes banget. Terus lagi di opnam, dapat SMS seperti ini, Masya Allah. Bok yang coba berpikir kenapa khusnudzon berbaik sangka. Mungkin ustaznya perlu baca buku dulu. Emang kayak komputer langsung jawab gitu ya. Enggak perlu baca buku. Atau mungkin juga sudah tahu hukumnya tapi SMS-nya ngantri. Ya banyak SMS sehari itu enggak cukup 10 SMS masuk ke pertanyaan. Kadang sampai 20, kadang sampai 30. Itu kan ngantri mas. BPS yang ngantri kok. Ya. Anak-anak Ustaz masa gak dibalas-balas sampai seminggu. Ada yang sebulan baru dibalas. Ya. Jadi, khusnudzonlah. Kecuali kalau kelihatan bahwa saya SMS ini mendesak. Ustaz anak saya mau bunuh diri gimana? Ya gak mungkin kalau saya undur-undur. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Termasuk kadang-kadang etika lewat telepon. Ya, nanya lewat telepon kadang-kadang gak lihat etika waktu. Jam tengah tiga teleponnya, oh jam tengah tiga itu kan waktunya apa? Istirahat. Kadang-kadang jam 10, jam setengah 11. Kadang-kadang kan saya kan juga, wah ini jangan-jangan emergensi. Angkat ternyata pertanyaannya bukan emergensi. Ustaz bagaimana hukumnya ini? Ya Allah mas kan bisa tanya besok. Etika. Jadi walaupun saya katakan tadi kita itu tidak perlu ragu untuk bertanya, tapi tetap harus diperhatikan apa? Etika di dalam bertanya. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain untuk membahas apa kesempatan yang akan datang insyaallah untuk membahas kelanjutannya. Kriteria yang ketiga yaitu wa tawasau dan hadis. Oh maaf. Karena memang bahasanya panjang, maka tidak ada banyak jawab hari ini. Karena kita sudah habis, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, segala kekurangannya. Kita tutup dengan baca Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.